that. الحمد لله الله سبحانه وتعالى عصر ملكة بتاعه نعمة نعمة نزيات سعطي ابن هاليين سبت ان شاء الله تعالى كتابا بركلين بسبتار مكة ان شاء الله تعالى yang pertama kali akan kita tuju adalah Jabal Thawr Baranya terdapat di kuku itu tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung dari kejar dari kejaran orang-orang musyrikin setelah berjalan dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam. Berjalan beberapa saat dalam keadaan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib masih hidup pada keadaan tidak bisa paman beliau ini telah tiada pada sebuah tahun yang disebut dengan tahun kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh dua orang dekatnya, yaitu Abu Talib dan juga istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun Khadijah radhiyallahu taala anha seorang ummul mukminin, sahabiyah, muslimah dan seorang yang banyak menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beliau menghadapi kepenatan dakwah. Bahkan sejak mulai pertama kali beliau Alaihi Wasallam diturunkan wahyu dan merasakan takut dan gemetar, maka Khadijah radhiyallahu taala anha adalah orang yang sangat menghibur suaminya di dalam merasakan kegundahan. Demikian seharusnya menjadi contoh bagi para wanita muslimah mukminah untuk mencontoh jejak beliau Khadijah radhiyallahu anha yang membantu menghibur dan menenangkan hati suaminya ketika menghadapi kesulitan dan rintangan. Dan demikian terus berjalan, demikian pula Abu Talib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau tidak diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala memeluk Islam, namun Abu Talib membela keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamiyatan dan asabiyatan, dalam keadaan hanya semata pembelaan terhadap keluarga, pembelaan karena kekerabatannya dan bukan pembelaan karena agamanya. Meskipun Abu Talib pernah menyatakan inna dinaka la khairul adyan, sesungguhnya agamamu ini Muhammad sebaik-baik agama, maka akan tetapi Abu Talib meninggal Allah takdirkan dalam keadaan tidak berislam. Abu Talib membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga beliau dari siapa saja yang ingin yaitu mengganggunya. Maka sepeninggal Abu Talib semakin besar beban dan gangguan dakwah. Maka sampai pada tingkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diteror dan diancam bunuh, sehingga menyebabkan beliau harus yaitu berhijrah keluar meninggalkan Makkah. Dan sebelumnya para sahabat telah berhijrah, ada yang ke Habasyah karena mengalami menyelamatkan diri, menyelamatkan agamanya dari gangguan musyrikin. Dua kali ke Habasyah dan sempat kembali ke Mekah karena tersiar kabar bahwasanya di Mekah mereka musyrikin sudah menerima Islam. Namun ternyata tidak sebagaimana yang disiarkan, hingga terjadi hijrah kedua ke Habasyah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dan demikian Allah wahyukan darul hijrah, negeri tempat berhijrah yaitu Masjid Nabawi atau Al-Aqsa, yaitu Madinah, tempat negeri hijrah ya, tempat berhijrah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun berhijrah ke sana dari para sahabat-sahabat yang ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang paling belakangan di dalam berhijrah. Setelah para sahabatnya dahulu ya, berangkat dan pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah, masih bersama kaum muslimin mustadhafin yang belum mampu berhijrah dan juga para sahabatnya yang ada di Mekah, hingga beliau sebagai seorang pemimpin termasuk yang akhir beliau berhijrah. Dan ketika sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berniat untuk berhijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menahannya dan mengatakan kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kau seorang pendamping yang baik begini. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memahami bahasanya itu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana Abu Bakar Siddiq pun menunda kepergiannya sampai yaitu beliau berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berdua dalam berhijrah ke Madinah, yaitu menempuh jalur yang tidak biasa dilalui. Supaya menghindari kejaran daripada kejaran orang-orang musyrikin. Sehingga demikian pula termasuk beliau sempat bermalam atau bersembunyi di Jabal Thawr, di Bukit Thawr. Dan sebagian daripada kerabatnya, sebagian dari keluarganya mengirimkan susu dan mengirimkan makanan ke tempat tersebut. Dan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq bersembunyi di Jabal Thawr dan dicari-cari oleh musyrikin dan tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar pun mencari seorang penunjuk jalan. Seingat saya Abdullah bin Uraikib, dan di sana beliau ditunjuk sebagai penunjuk jalannya meskipun dia seorang musyrik. Akan tetapi sekalipun seorang musyrik, dia adalah seorang yang dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga amanah dan jujur, sehingga dia yang dipercaya untuk menunjukkan jalan pintas, jalan yang tidak biasa dilalui orang untuk menuju ke Madinah dengan tetap menghindari dari sergapan pasukan musyrik. Adapun di masa-masa telah menguat al-Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inni la astainu bi musyrik." Sesungguhnya aku tidaklah meminta pertolongan dengan seorang musyrik. Tetapi di sana ketika di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tunjukkan jalan oleh seorang musyrik yang dikenal jujur dan menjaga rahasia, hingga singkat cerita sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berbakar, yaitu di Madinah. Dan ketika di gua, hampir saja orang-orang musyriki mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang bersembunyi di arah kaki mereka. Seandainya mereka mau menundukkan badan, seandainya mereka mau melihat di arah kaki mereka, la absarana, tentulah dia akan bisa melihat kita, kata Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat dekat Rasulullah SAW, menunjukkan bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW pernah ditanya, man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah, siapa orang yang paling anda cintai ya Rasulullah? Aisyah. Aisyah, ya minar rijal, dan lelaki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya. Itu Abu Bakar. Maka Abu Bakar pula yang menemani Rasulullah SAW berhijrah. Dan Abu Bakar pula yang memangku Rasulullah SAW ketika tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Demikian pula Abu Bakar Siddiq pula yang menutupi lubang-lubang binatang berbisa yang ada di dekat badan Nabi SAW dengan kedua kakinya. Sampai Abu Bakar Siddiq tersengat kakinya oleh binatang berbisa, dan rasa sakitnya hingga Abu Bakar Siddiq tidak kuasa untuk menahan tetesan air matanya. Maka tetesan air mata Siddiq menetes di badan atau di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Abu Bakar Siddiq, salah seorang muslim di antara contoh-contoh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan satu kaum yang terbaik untuk mendampingi seorang nabi yang terbaik pula. Ini salah satu jenayah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Abu Bakar bersedih dan khawatir kalau ketahuan oleh orang-orang musyrik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya Allah ada bersama kita. Jangan kau bersedih karena sesungguhnya Allah ada bersama kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan ya, "Tsani al-ithnain idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Dua orang, ingatlah ketika dua orang berada di dalam sebuah gua, yaitu Bukit Thur, gua Thur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukri ma'adhu kibadillah. Ma'afayna wa inna kuwata illa minna wa ba'ad. Bikram wa syajam, bikram ahlam, wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bikram wa bi kitab, besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga sur yang tadi sudah diceritakan Ustaz, yaitu bahwa pernah ditaiki bersuruh Rasulullah SAW yang sahabat dekat, yaitu tiada lagi yang berkasih. Ini bagus sekali, yang cukup keren sekali. Suatu Rasulullah naiki jabal sur di tempat atau kasih ini, dan memang orang-orang yaitu dibersih oleh rombongan rombongan di Jakarta. Tahu dibunuh. Barangkali siapa yang pun Muhammad mendapatkan hadiah Allah. Karena banyak yang mencari Nabi kita Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang sudah diceritakan dosa dikenal sahas wala tahzan inna kerana ta'ana. Apakah sedih, jangan takut, Allah bersamamu. Tetapi kata Abu Siddiq, bukan takut. Tadi membersihkan lubang atau di gua ini, gua sur, yaitu ini ya, sesuai Muhammad. Ini baru sirat pas samping kanan sekali, pas samping kanan, iya, itu yang tinggi. Kalau pernah kami dulu ya, waktu masih baru 93 pernah naik ke Jabal Sur, kalau dari bawah sampai ke atas yaitu sekitar sejam setengah ya. Waktu 93 dengan teman-teman yaitu pernah naik, dan Gua Sur namanya, bukan Gua Pura ya, kalau Gua Pura yaitu di Jabal Sur. Dan insya Allah ya Bosalia, kita menuju ke Takakarokah, beberapa tempat yang biasa dikunjungi para jamaah haji, jamaah umrah yang keliling di Madinah atau di Mekah. Alhamdulillah yang pakai travel, alhamdulillah di Madinah satu hari dan di Mekah insya Allah ya hari ini kita keliling, yaitu di Tanah Suci Mekah dan Takakarokah. Lafadzillah Rasulullah SAW. Beda lagi dan cinta kepada Nabi kita Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha perjalanan kita menuju ke Tanah Arafah. Sambil kita melihat suasana-suasana atau di Mekah, ini di pantun samping kanan ada gedung yang bawah, tetapi jalannya banyak yang rusak ya. Ini rumah sakit yang paling besar di Mekah. Yang samping kanan ada jamaah haji, jamaah umrah, khusus mandur. Banyak yang sakit parah yaitu di bawah sini ya. Di Mustasyar Nur yang terbesar di kota Mekah, mempunyai raja yang raja sudah meninggal, yaitu Malik Fahad. Jemaah haji atau jemaah umroh yang sakit parah yaitu dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas pun. Di sini kebanyakan gratis urusannya, apalagi tetap sudah punya paspor kalau sakit, yaitu dibawa ke puskesmas yang besar itu gratis ya. Walaupun mungkin pun kalau punya KTP atau orang resmi, yaitu gratis namanya, terkecuali ilegal ya. Kalau ilegal makanya banyak yang dihilangkan karena yaitu tidak mempunyai penduduk, walaupun numpang tetapi tidak resmi, banyak kabur, yaitulah akhirnya dia ya banyak di rumah sakit itu agak diasingkan gitu ya, karena tidak mempunyai penduduk. Tapi alhamdulillah ya, kami walaupun numpang di negeri orang tetapi punya penduduk atau KTP di sini. Dan kalau pulang penduduk, bapak sekalian, kalau pulang ke sininya hujan gitu ya, tidak mungkin paspor lagi, tidak mungkin bisa lagi. Kalau pulang beli tiket sudah terbang ya. Biasanya kami mau lebaran, yaitu pulang mau hajian tetap ke sini lagi. Itu mudah ya, karena alhamdulillah dari penduduk di sini. Tapi jamaah haji banyak yang 14 tahun ya nunggu. Insya Allah kita sambil akan meneruskan perjalanan di antara tempat-tempat terpenting yang kita kunjungi di Mekah adalah masyarakat, tempat-tempat untuk melaksanakan manasik ibadah haji. Sehingga bapak ibu yang belum berhaji, ini sangat penting nanti kita mengetahui beberapa tempat-tempat yang biasa berhubungan dan berkaitan dengan manasik haji. Ya, mungkin antrian haji sekarang sudah panjang, sehingga ada tempat yang sangat penting untuk kita kunjungi dan kita ketahui di Mekah ini adalah tempat-tempat haji, seperti yaitu Padang Arafah, insyaallah yang kita datangi, demikian pula Mina, Musdalifah dan sekitarnya. Insyaallah kita akan menuju Arafah, dan Arafah ini tentunya di daerah ya keluar daripada tanah Haram, maka ke Arafah. Lanjutkan kepada perkara tadi, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq juga keluar dari Mekah menuju kepada Madinah. Yang sudah dapat ya, makanan atau minuman bisa segera diantar. Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita serta Rasulullah SAW yang sehari-hari di perjalanan kita menuju ke Padang Arafah, dan sambil kita melihat perjalanan-perjalanan yang biasa dikunjungi jemaah haji dan jemaah umrah, alhamdulillah sekarang ada jalan kereta juga ya, jalan kereta. Pernah tahun berapa jemaah haji bis dari Jakarta 10 bis tidak masuki kepada Arafah karena macet. Makanya pemerintah Saudi Arabia yaitu dekat jalan besar dan jalan kereta pun sudah berjalan ya. Tahun-tahun kemarin yaitu sudah berjalan daripada Arafah menuju ke Muzdalifah ada jalan kereta. Nanti ya sebutkan lagi kelihatan yaitu jalan keretanya. Dari Muzdalifah ke Mina ada, nanti tujuannya sampai ke Mekah ya. Sampai ke Mekah nanti ada jalan kereta. Dan sebagian yang jalan menuju yaitu ke Padang Arafah jalan kereta, dan menuju ke Muzdalifah dan ke Mina sampai ke Padang Arafah sampai ke Mekah ya, itu jalan kereta. Rencananya sampai ke Madinah pun ada jalan kereta ya, sampai ke Jeddah yang biasa ditempuh berjalan dengan bis 6 jam dari Mekah menuju ke Madinah. Insyaallah kalau kereta 2 jam setengah kata ya. Insyaallah sampai ke Jeddah pun ada jalan kereta. Karena nanti diperbaiki makanya gedung-gedung yang dekat yaitu Masjidil Haram banyak yang diruntuhkan, yaitu nanti ada jalan kereta, ada stasiun kereta juga. Dan insyaallah dari Jeddah ke Mekah ada, dan dari Mekah ke Madinah yaitu ada. Insyaallah besok ya kita ke Jeddah. Memang Jeddah Mekah yaitu dekat langsung ya, yaitu kurang lebih yaitu 100 kilo ya. Menuju ke Jeddah sekitar 100 kilo menuju ke airport. Kalau ke Madinah yaitu kurang lebih 500 kilo. Itu jauh sekali. Yang kemarin kita di perjalanan Madinah ke Mekah yaitu sekitar kurang lebih 500. Kalau menuju ke Jeddah sebetulnya itu 85 ya, 85 kilo menuju ke Jeddah. Tetapi nanti besok pun ke Jeddah itu tidak langsung ke airport ya. Kita biasa jamaah haji dan jamaah umrah sebelum ke airport itu keliling ya. Pulau Merah, itu jalan keretanya Bu Suran, depan samping kiri, samping kiri, yang mungkin itu orang Cina ya, berarti kereta buatan Cina gitu ya. Ini yang samping kiri menuju ke Padang Arafah. Tapi alhamdulillah ya, haji, bu haji yang sudah pernah sini, sudah haji, yaitu bulan tahun-tahun kemarin mungkin belum ada kereta ya. Sekarang tahun-tahun kemarin sudah ada yang bisa naik kereta dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah. Muzdalifah tempat ambil batu ya, ambil batu untuk melontar Jumratul Aqabah atau Jumratul Ula, Jumratul Wusta, yaitu di Muzdalifah bermalamlah di Muzdalifah, nanti ke Mina pun ada jalan kereta. Sampai nanti ke Mekah, ke Masjidil Haram, tapi ke Masjidil Haram belum ya. Karena lagi perbaiki jalan-jalannya dan gedung-gedung banyak diruntuhkan, yaitu yang dekat Masjidil Haram. Banyak yang dipindahkan, yang dekat-dekat Masjidil Haram, sudah perumahan-perumahan orang Arab, yaitu hotel-hotel orang Arab, yaitu digusur, dipindahkan ke daerah-daerah Qutubiyah banyaknya ya. Ke daerah Qutubiyah, ke daerah kesini pun, yaitu ada juga ya. Yang pemerintah Saudi Arabia yang tadi melewati masjid itu masjid baru, tempat penduduk banyak yang dipindahkan, yaitu dibikinkan masjid juga ya. Ini dekat samping kanan universitas juga ya. Banyak orang-orang Indonesia juga yang sekolah di sini. Dekat samping kanan itu dekat Padang Arafah. Kalau di Padang Arafah samping kiri ya, samping kanan dan samping kiri yang banyak pohon-pohon itu boleh dikatakan katanya Fort Soekarno ya. Katanya dulunya Soekarno yang tanam. Itu banyak orang-orang Indonesia itu bilangnya pohon Soekarno. Ini depan ya, Padang Arafahnya sudah nampak lihat. Ada spesifnya juga. Depan ada tabel kuning. Ya silahkan bos. Bismillah. Jadi sebentar lagi kita akan sampai di Padang Arafah. Mulai batasnya nanti Bapak Ibu bisa lihat rambu-rambu kuning di depan itu. Ada rambu-rambu apa berwarna kuning itu adalah batas antara daerah Arafah dan daerah Hin. Mulai masuk Arafah. Karena kan Arafah adalah di daerah Hin di luar. Sementara daerah Mekah Tanah Suci ada di daerah Al-Haram. Sementara Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk berhaji minimal satu kali seumur hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila." Dan bagi Allah pada manusia untuk mereka berhaji ke rumah Allah bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Kemudian juga di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan, yang menyatakan dunia Islamu ala khams, Islam dibangun di atas lima perkara. Salah satunya adalah hijjul bait liman istata' ilaihi sabila, berhaji ke Baitullah al-Haram. Dan haji Rasulullah SAW bersabda, al-hajju arafah, haji adalah arafah ya. Sehingga dari situlah sifatnya sifat rukmiyah menunjukkan rukun wajib dan harus dilakukan. Haji adalah Arafah. Artinya, apabila tidak dilakukan wukuf di Arafah, sama saja tidak berhaji, tidak sah hajinya. Oleh karena itu wukuf di Arafah, yaitu dengan berdiam, dan ini yang kita lihat di depan, yang terlihat juga di sebelah kanan itu masjid besar, kalau kita semakin mendekat, kita mulai di daerah area Arafah. Dan di mana untuk wukuf di Arafah, wukuf itu adalah berdiam, berdoa di tempat tersebut. Dan Rasulullah SAW melakukannya adalah sebelum beliau singgah sebelum zawal. Kemudian setelah itu beliau melakukan salat dan beliau wukuf setelah di jamak takdim bulur asap. Kemudian beliau wukuf di Arafah hingga tenggelamnya matahari, hingga terbenamnya matahari. Nanti akan kita lewati, akan terlihat di sebelah depan kiri ini nanti. Bagaimana Nabi SAW di antara padang Arafah beliau yaitu wukufnya di Jabal Arafah. Ada pun orang-orang sekarang sering menyebutnya Jabal Rahmah. Ini batas daripada Wadi Qurana yang terus kita lewati. Kenapa Wadi Qurana? Karena ini tempat. Maka di tengah batas daripada Arafah itu maksudnya mulai tadi. Barusan kita lewati jembatannya. Wadi itu adalah tempat semacam lembah ataupun sungai kering. Nanti kan musim hujan jadi lewat air. Di sebelah kiri kita lihat tanda kuning itu Arafah Stadium. Maka mulai masuk di sini adalah pemukiman Arafah yang asalnya adalah tadi sebelumnya itu batas Wadi Qurana. Itu adalah batas daripada masuk pemukiman Arafah. Jadi musim haji jalan-jalan ini di kanan kiri khususnya adalah penuh lautan manusia, mengingatkan kita kepada padang mahsyar, bagaimana orang di seluruh penjuru dunia datang kembali dengan satu tujuan, ingin menunaikan ibadah haji ya, dan menjalankan rukunnya yaitu wukuf di Arafah. Dan sebelum di Arafah, di sana disyariatkan untuk seseorang mati di Mina pada Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Jadi kalau Bapak Ibu umrah itu tidak ada ketentuan waktunya harus bulan apa, tanggal berapa ya. Lepas ya, umrah kapan saja dan tawaf kapan saja, akan tetapi yang namanya haji itu ada tanggal-tanggalnya. Maka di setelah 8 Zulhijjah Tarwiyah, setelah tanggal 9 itu adalah wukuf di Arafah. Di sini di depan kita, persis tepat di depan kita ada tugu monumennya itu, sebagian orang menyebutnya itu Jabal Rahmah, namun sebagian orang mengingatkan itu tidak ada dari sisi asal akarnya, hanya penyebutan saja, istilah penamaan kalangan awam. Ya, karena sebagian menyebutkan Rahmah di situ, sebagian menyebutkan itu tempat pertemuannya Adam dan Hawa setelah berpisah. Ada yang mengatakan begitu, namun para ahli sejarah sendiri tidak ada yang bisa membuktikan. Ada khilaf silang pendapat di antara mereka, apakah bertemu di India ataukah bertemu di tempat yang lain. Karena ketika diturunkan Adam dan Hawa dari jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala setelah memakan pohon buah dari pohon keabadian syajaratul khuld, maka Adam dan Hawa turun ke bumi dalam keadaan terpisah. Nah, ada pun kemudian bertemu lagi di mana, ini ada silang pendapat di antara ulama mufassirin dan ulama tak mu'arrikhin ahli sejarah, seperti ada yang menyebutkan di sini. Wallahu a'lam. Yang jelas yang masyhur dalam hadis itu munadar adalah disebut Jabal Arafah. Depan kita banyak orang di atas di sana, di situ ada tempat yang disebut Sakhrah, batu-batu hitam besar. Di situ salah satu ada tempat Nabi SAW melakukan wudu hingga matahari tenggelam. Sehingga termasuk perkara kekeliruan fatal adalah ketika sebagian jamaah terburu-buru inginnya dapat longgar, inginnya dapat ya sepi, sehingga inginnya kasih jam 5, jam setengah 6 belum matahari tenggelam sudah ingin naik bis. Ini suatu kekeliruan ya. Adapun Mabit di Musdalifah untuk bergegas lebih dulu ada penyebutannya ya, bagi diberikan rukhsah keringanan bagi wanita nenek-nenek yang sakit. Adapun wukuf di Arafah ini menunggu hingga tenggelamnya matahari. dan bahwasanya Arafah ini daerah di sini padang, di sini semua adalah semuanya adalah wukuf, ya. Arafah fiha mawqif, semuanya adalah tempat untuk wukuf dulu. Ya, ada pun yang ingin persis sebagaimana Nabi SAW naik ke atas tempat yang di sebelah kiri kita itu arah jam 9 di salah satu dari bukit-bukit batu yang tinggi itu yang disebut dengan Jabal Arafah. Ada pun di kanan kiri selama masih di Arafah, area Arafah, maka disebutkan ada Arafah Tumulaha Mawqif. Kalau kalian suatu selam semua ada tempat untuk boleh tempat untuk adapun amalan wukuf ketika Bapak Ibu berhaji di sini itu yang paling pokok adalah tabarruk ila Allah, doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan amin ayyam, tidak ada sebuah hari pun yang Allah Subhanahu wa taala ya lebih banyak untuk aktsar min ayyutiqahu. Atau lebih banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari neraka min yaumi Arafah, daripada hari Arafah. Kalau ini surat wassalam, maka hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba-Nya dari neraka. Mungkin kita lanjut nanti lagi ya, baik buat kita ingin melihat ya, mungkin tidak lama ya, mungkin berapa 15-20 menit ya, sekitar itu 20 menit maksimal ya, 4 jam 20 menit maksimal. Kembali lagi diingat-ingat tempatnya dan bisnya ya, merah lebih ya, jazakumullah khairan.